Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan fi din azan ya Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan lagi pelajaran tajwid untuk pemula. Yang disiarkan oleh Radio Rashid dan Radio Mirasul Anbiya Indonesia. Pada pertemuan yang lalu kita masuk pada menyelesaikan pelajaran mengulangi muzakarah pelajaran mad, lin dan tanwin. Muzakarah pada halaman 57, 58 sampai dengan 59 ini sangat penting untuk kita terus melatihnya, agar diketahui apakah kita benar-benar menguasai menguasai materi mad, lin maupun tanwin. Ini masih sederhana. Masih sederhana. Apabila materi ini terlewat tanpa kita benar-benar menguasainya, baik mad, lin maupun tanwin, maka tentu saja untuk pelajaran selanjutnya akan lebih susah lagi. Sehingga diharapkan kepada ikhwah dan juga para pendengar yang menyimak pelajaran ini benar-benar menguasai materi pelajaran sebelum berpindah ke materi yang berikutnya. Pada pelajaran sebelum ini kita sudah mempelajari huruf yang sukun, yaitu nun sukun dan tanwin. Ya, nun sukun dan tanwin. Maka pada pelajaran berikutnya kita masuk pada pelajaran ke-47, sukun pada huruf rokhawah dan istifal. Sukun pada huruf rokhawah dan istifal. Rokhawah berarti apa? Artinya ya, suara yang mengalir. Ya. Secara ringkasnya seperti itu. Pengucapan suatu huruf dengan suara yang mengalir. Sedang istifal, lidahnya tidak terangkat ke atas atau tidak terangkat ke langit-langit. Kita baca as as as. Ya. Suaranya mengalir pada ujung lidah dan ujung gigi seri atas. As, coba. As. Ah. Ah. Az. Az. As. As. Ash. Af. Eh. Us. Us. Ya. Us. Lagi. Us. Us. Uh. Uh. Ketika u bibirnya dihimpun ke depan, ya. Ketika u bibirnya dihimpun ke depan, ketika masuk ke ha sukun maka posisi bibir kembali pada posisi semula. Uh. Uh. Uz. Uz. Uz. Kita baca athqala athqala athqala athqala مثقالة مثقالا أحمل يحمد. Jadi suaranya itu berbunyi ya, sampai antum mengucapkan huruf yang setelahnya. Yuhmadu. Yuhmadu. Jadi yuh gitu ya. Yuhmadu. Yuhmadu. Ya. Sihrani. Sihrani. Sihrani. Sihrani. Sihrani. Sihrani. أذهب أذهب أذهب أذهب تذكرة تذكرة إذ قال قال أزكى أزكى تزدري تزدري أزواجا أزواجا أزواجا أسرى أسرى تسمية تسمية إسحاق إسحاق أشهد أشهد أشهد أشهد دالnya dari jangan du أشهد أشهد du du أشهد أشهد تشرك تشرك تشرك تشرك أشتاتا أشتاتا أهدى أهدى dengan haknya أهدى أهدى تهلك تهلكتي تهلكتي أهلونا أفلح أفلح أفلح أفلح تفسد تفسد أفواجا أفواجا Ini ada catatan dari muallif sebagai kemestian dari itmamul harakat. Maka ketika melafazkan huruf yang disukun, mulut dikembalikan pada posisi tabii'i atau normal. Jadi misalnya dikembalikan kepada posisi yang normal. Mu ya, mus ketika masuk ke tha, maka posisi ya bibir pada posisi yang normal. Kedua bibir tidak boleh dibiarkan maju. Tadi sampai mana? Sampai fawajan ya. Coba sekali lagi kita baca latihan ya. As ya. Enggak buka. As ah ya. Bersama-sama as ya. Pada as. Yang atas sendiri. As ya. As. Ayo terus. As ya. Jangan cepat. Sekali lagi. As, ah. As, as, ash, ah, ah, us. Kita baca. As, qala, ayo. Perhatikan, ingat Mutqalatun Mitqalan Ahmilu Yuhmadu Sihrani Anhaba Tadkiratun Idqala Azka Tazdari Azwajan Asra Tasmiyata Ishaq Ashhadu تشربه أشتاكا أهدا بأهلك أهلون أفلحا تفسد أفواجا. Kemudian kita belanja pada halaman berikutnya, halaman ke-60. Sukun pada huruf rokhawa dan isti'la. Kalau tadi istifal, ya, as, gitu ya. Kalau sekarang adalah dengan isti'la. Kita baca, akh, ayo. Akh. Akh. Akh. Akh. Akh. Dengan mengangkat apa? Lidah bagian belakang ke langit-langit dan suaranya kita naikkan ke langit-langit, ya. Os. Os. Bedakan dengan sin. As. Coba. As. As. Os. Os. As. Os. As. Os. As. Os. Kita baca. Om. Om. Om. Om. Au. Au. Au. Kita baca akhraja. Akhraja. Jangan sekedar akh. Jangan akhraja. Tapi akh. Kita baca akhraja. Akhraja. Yuh. Riju. Ketika yu maju ke depan, masuk ke kho, kembali ke posisi semula. Yuh riju. Yuh riju. Yuh rajan. Yuh rajan. Tebalkan. Yuh. Yuh. Yuh rajan. Yuh rajan. Akh riju. Akh riju. Akh riju. أصلح. أصلح. يصلح. يصلح. يصلح. إصلاحا. إصلاحا. أصلح. أصلح. أصلح. أصلح. أغنى. أغنى. تغمض. تولبون. تولبون. توشى. توشى. لقي. توشى. توشى. أظهر. أظهر. أظهر. تظمأ. تظمأ. لقي. تظمأ. تظمأ. يظلمون. يظهر. Kembalikan ke posisi semula. Bukan yuz. Mulutnya maju ketika membaca dha-nya. Bukan yuz. Dengan bibir maju. Tidak, tapi yuz. Yu. Kembalikan lagi. Yu. U. Iya. Yuzhir. Kalau apa? Anda baca yuz. Yuzhiru berarti tipis, ya. Paham? Kita baca. Akhraja, ya. Akhraja. Yukhriju. Ikhrajan. Akhriju. Aslaha. Yuslihu. Islahan. Aslihu. Aghna. تغمض تغلبون تغشى أظهر تظمع يظلمون يظهر Jadi ketika kita membaca huruf-huruf yang rokhawah dan isti'la itu kita angkat apa lidah bagian belakang kita ke atas, ya. Kita baca makhmasatun. Makhmasatun. lagi. Makhmasatun. Makhmasatun. Makhtumun. Makhtumun. Mun. Mun. Ya gitu ya. Kita biasakan mulai sejak awal ya. Itmamul harakat. Ya, itmamul harakat. Dengan itmamul harakat ya kita akan bisa menghindarkan suara-suara seperti ya untuk fathah. Apabila kita tidak itmamul harakat, maka bunyinya bisa jadi e. Makhmasatun. Makhma. Ya. Makhma. Makhma. Makhma. Jadi makhma. Ya. Kalau i jadi bisa jadi e. Kalau u jadi o. Gitu ya. Kita baca. Makhmasatun. Ayo. Makhmasatun. Makhtumun. Makhtumun. Takhshawna. Takhshawna. Tukhrijuna. Tukhrijuna. Masfufatun. Masfufatun. Lagi. Masfufatun. Masfufatun. Kalau masih mas. Masfu. Nah ini masih sin. Ingat ya. Bedanya sin sama sad. Di sifatnya saja. Makhrajnya sama. Sifatnya berbeda. Ya. Sekali lagi. Masfufatun. Masfufatun. Yasdifuna. Yasdifuna. Yasdifuna. Yasdifuna. Maghlubun. Maghlubun. Lu. Coba bibirnya seberapa? Lu. Nah itu ketika antum memajukan bibir pada posisi dhamma, antum takar. Kalau majunya seperti itu, maka di semua huruf ketika dhammah maka majunya seperti itu. Coba u. U. U. U. Maka seperti itu. Ya. Yasdifuna. Ya. Yasdifuna. Maghlubun. Maghlubun. Maghlulatun. Maghlulatun. Aghlamu. Aghlamu. Lagi. Aghlamu. Aghlamu. Ketika Allah bibirnya enggak maju. Iya. Au. Coba a. A. Au. Jangan sampai au. Jangan sampai dibaca o karena ini fathah. Ya a. Itmamul harakah menyempurnakan harakat. A coba. A. A. A. Ya. Au. Au. Au. Au. Suaranya ngalir. Au lamu coba. Au lamu. Au lamu. Au lamu. Tulamuna. Tulamuna. Ya, cara membaca huruf rokhawa itu tidak terhenti suaranya seperti ini. Tul, tul, ya. Tulamuna, enggak seperti itu. Tapi tulamuna, coba. Tulamuna. Lagi. Tulamuna. Tulamuna. Yukhlifu. Yukhlifu. Yukhlifu. Yakhshawna. Yakhshawna. Lagi. Yakhshawna. Yakhshawna. Lagi. Yakhshawna. Yakhshawna. Yakhshawna. Yakhshawna. Akhlada. Akhlada. Akh. Ya. Akhlada. Akhlada. Yaghfiruna. Yaghfiruna. Yaghfiruna. Yaghfiruna. Yaw. Yaw. Kalau yag, yag ini tipis. Yaw. Coba. Yaw. Yaw. Yaghfiruna. Yaghfiruna. Awraina. Awraina. Yughlabuna. Yughlabuna. Mawramin. Mawramin. Mawramin. Mawramin. Mawramin. Mawramin. Yaslawna. Yaslawna. Lagi. yaslawna Asfafa Mustafaina. Ya. Coba bersama-sama. Mahmasatun. Ya. Mahmasatun. Mahfumun. Tahshawna. Kenapa aja ya? Tahshawna. Pelan-pelan. Tahshawna. Tuhrayuna. Mahfumatun. Yastikuna. Mahrubun. Mahruratun. مغرمين مغرمين يسلون أصطفى مصطفين تبقى مصطفين مصطفين Kita lanjutkan pada sukun pada huruf bainiyah. Ya, pada huruf bainiyah. Kalau tadi kan rokhawah kan ya. Rokhawah dalam keadaan istifal tipis dan rokhawah pada keadaan isti'la dibaca tebal. Pada pelajaran ke-48 ini kita akan melatih ya bacaan pada sukun pada huruf yang bersifat bainiyah atau tawassut, ya tawassut hampir mirip dengan apa, dengan rokhawah, jadi suaranya itu menyambung ya, sambung ya. Kita baca al al an an a a a, jangan a tapi a a, am ar ar alhama alhama lagi alhama alhama alhama alhama an'ama an'ama, berarti kan ya, jangan sampai terpantul ya. Kalau anda bisa menerapkan sifatnya maka dia tidak akan terpantul nunnya. Biasanya nun sukun bertemu dengan ain sering dibaca an'ama seperti ini karena kurang menerapkan apa, sifat apa, bainiyah atau tawassut. Apa aja an'ama, coba an'ama, jadi suaranya itu ya terhenti ketika antum mengucapkan apa, ain an'a, coba an'a, langsung an'a an'a, jangan sampai terputus an'a, jangan gitu ya, langsung an'ama, coba an'ama an'ama, dan juga jangan terlalu cepat-cepatan an'ama, nah ini enggak benar an'ama, ini kecepatan tapi an'ama, coba an'ama, nah gitu a'siru a'siru lagi a'siru a'siru ya a'siru a'siru, ainnya tipis ya, a jangan a lagi a'siru a'siru am lahu arhamu arhamu, punya maju ya arhamu arhamu ilhafan ilhafan, tidak dibaca ilhafan ya tapi ilhafan ilhafan ya. An'aman an'aman an'aman an'aman an'aman an'aman i'sarun i'sarun lagi i'sarun i'sarun, coba tuh i'sarun i'sarun i'sarun suaranya nyambung. Iyasa. Jadi suaranya itu nyambung dengan sa. Iyasa. Gitu ya. Jangan sampai terputus. Iyasa. Bisa dipahami ya? Bedakan iyasa dengan iyasa. Bedakan? Kita ulang lagi. I'sarun I'sarun I'sarun Iya. Amsyajin Amsyajin. Ini terapkan pada semua huruf ya. Amsya coba. Amsya. Jangan diputus. Amsya. Amsya. Enggak gitu membacanya ya. Ya. Amsyajin. Ayo. Amsyajin. Amsyajin. Jadi suara itu masih mengalir di makhrajnya mim atau di makhrajnya ain atau di makhrajnya nun atau di makhrajnya ra. Ya. Amsyajin. Amsyajin. Irsadan. Irsadan. Lagi. Irsadan. Irsadan. Ya bersama-sama. Al coba. Al an a an ar al hama an hama aqsiru an lahu arhamu ilhaban an haman irsadan amsyadin irsadan. Tebalkan irsadan. Irsadan. Iya. Yang tebal ini pada huruf ra. Irsadan ya. Irsadan. Iya. Kita lanjutkan pada halaman yang berikutnya, halaman 61 melanjutkan latihan. Iya. Yalbisuna. Yalbisuna. Bisa difahami ya untuk alhamdulillah sudah paham. Ya. Ya, dengan contoh-contoh pengucapan ini kami harapkan ikhwah dan pendengar di rumah bisa memahami praktek dari sifat apa bainiyah atau sifat tawassut ya. Yalbisuna. Yalbisuna. Tanhituna. Tanhituna. Tanhituna. Tanhituna. Ya'mahuna. Ya'mahuna. Yamhaduna. Yamhaduna. Yarkuduna. Yarkuduna. Tulqu. Tulqu. Ingat ketika tu maju ke depan bibirnya ketika lam kembali itu mamul harakat. Tul coba. Tul. Tul. Tul. Nah gitu. Jadi maju bibirnya kemudian mundur lagi. Tulqu. Tulqu. Tulqu. Tulqu. Tanha. Tanha. Ta'lu. Ta'lu. Ta'lu. Ta'lu. Tamshi. Tamshi. Turji. Turji. Lagi. Turji. Turji. Ya. Diulang-ulang kembali dan sering-sering dilatih, ya. Sering-sering dilatih untuk melancarkan bacaan kita. Ya. Mumpung masih di awal-awal seperti ini, maka yang sudah kita lalui, ya. Apabila kita belum lancar, kita ulang-ulang. Ya, kita ulang-ulang. Ya. Sehingga apa? Sehingga ketika kita menyelesaikan kitab ini dan beralih kepada Al-Quran, kita sudah lancar. Karena apa? Karena beratnya lidah itu ketika mengucapkan apa huruf-huruf dengan sifat-sifat yang berbeda-beda, dengan makhraj yang berbeda, beralih dari satu makhraj ke makhraj yang lain, disertai dengan apa? Memberikan hak atau sifat hurufnya. Maka insyaallah ketika masuk di Al-Quran kita sudah lancar. Ya. Kalau masih ada hambatan-hambatan, dalam latihan-latihan yang sangat, yang masih sederhana ini, tidak segera kita latih, tidak segera lidah kita, kekeluhan lidah ini masih tidak kita urai dengan banyaknya latihan, ya. Dan tentu saja berdoa kepada Allah, maka kita akan kesulitan nantinya, ya. Ketika masih antum berada di halaqah, maka antum sering-sering ulangi ini, latih, ya. Latih dan latih terus, ya. Semoga bermanfaat, ya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.